Mitra Bisnis, Kompas menulis, pengaktifan kembali mantan terpidana kasus suap Ex-Sekda Kabupaten Bintan Azirwan setelah menjalani hukumannya menuai kontroversi. Azirwan dihukum 2,5 tahun penjara karena terbukti menyuap anggota DPR 67 juta untuk mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan Bintan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar mengatakan, pengangkatan kembali tidak masalah karena kejahatannya hanyalah kejahatan administrasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Iya, saya begini ya. Segala sesuatu itu kan kita berpijak pada hukum dan peraturan. Ya. Kalau seseorang itu melakukan tindak pidana dan diproses secara hukum, kemudian juga sudah menjalani hukumannya, tentunya hukuman itu yang adil dan setimpal dengan tindak pidananya. Tidak bisa seseorang itu kemudian seumur hidupnya dia dihukum seumur hidupnya. Orang berdosa saja kita bisa minta pengampunan pada Tuhan, kan? Dan dengan harapan setelah mendapatkan pengampunan, kita ini kemudian insaf, tobat, kembali ke jalan yang benar. Nah, demikian juga orang yang sudah melakukan tindak pidana, sudah diproses hukum, sudah menjalani hukumannya, tentunya juga punya hak untuk melanjutkan kehidupannya. Dengan harapan setelah menjalani hukumannya, seseorang itu juga sudah tobat kembali ke jalan yang benar. Masalah kemudian menjadi PNS, tetap menjadi PNS dan sebagainya, itu kan ada aturannya. Kalau memang kita tidak sepakat dengan peraturan seperti itu, ya diubah peraturannya. Tapi kalau memang itu peraturan itu memang cukup adil, ya berilah kesempatan pada orang tersebut untuk kembali ke jalan yang benar dan menebus kesalahan-kesalahannya menjadi abdi rakyat yang baik. Tapi Pak, meski dirasa tidak ada aturan yang dilanggar, promosi itu tetap dianggap menyalahi etika dan rasa keadilan masyarakat. Bagaimana menurut Bapak? Saya coba memisahkan antara logika dengan emosi. Kalau kita mengikuti perasaan, memang kita akan sangat marah, ya. Kemudian kita mungkin juga terusik rasa keadilan kita. Kalau memang itu yang kita hendaki, ya kita harus rame-rame mendesak diubahnya undang-undang, baik itu tentang kepegawaian negara, baik itu tentang hukuman terhadap pelaku korupsi, juga peraturan-peraturan yang terkait, sehingga para pelaksana pemerintahan ini juga punya pijakan atau payung hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan itu. Tapi kalau selama peraturannya itu masih sama, para pelaku korupsi ini setelah menjalani hukumannya, dia memang secara hukum masih punya hak untuk tetap menjadi PNS, dan apabila dia memenuhi kualifikasi untuk promosi, dia memang tetap berhak untuk mendapatkan promosi. Justru kalau tidak diberikan hak-haknya itu, pemerintah dapat dituding melakukan diskriminasi. Nah, kembali lagi, itu aturan-aturannya yang harus kita cermati, jangan hanya fenomena ini orang kok bisa kembali menjadi PNS gitu. Nah, yang perlu kita cermati, apakah penerimaan kembali terpidana ini sebagai PNS sudah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku, sudah sesuai peraturan yang berlaku, dan apakah promosinya murni, ya sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi persyaratan, atau ada unsur-unsur lain. Kalau sudah memenuhi persyaratan, ya berilah orang tersebut haknya. Kita juga bisa bicara, kita tidak mau dilakukan tidak adil, sebaliknya kita juga tidak boleh mendolimi orang yang memang punya hak itu. Demikian mantan anggota DPR, Alvin Lee. Saya Wendy Lim.